yang suka sama lagu ini. Spesial banget buat Sarah Mania Pianisti yang udah hadir di sini ya. Separuh nafasku good.